helang bulan angpar bintang di atas langit meganjang ku inget kena debiri lalap telaku terbayang amin dahulu kita siram ike perlawit simberlah lalap telaku terbayang ingat kata dusirutang terbansa aku terbayang mata wari si pukul siwa terang bulan ampar bintang di atas langit meganjang ku inget kena debiri lalap telaku terbayang amin dahulu kita sirang terbanca aku terbansa aku terbayang mata wari si pukul siwang si nabung gue geretak nakal sadawari kan laku idang setahun dekatlah terang bulan ampar bintang di atas langit meganjang ku inget kena debiri lalap telaku terbayang amin dahulu kita sirang terbanca aku terbayang.